Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Pemirsa semua, alhamdulillah saya lagi ada di Indosat bersama Ustaz Keri dan Ustaz Fazlan. Mari semuanya kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap keuntungan belum tentu ada keberkahan. Yang ini nih sudah agak lama hilang di tengah-tengah kita semua, nama berkah. Tapi di setiap keberkahan, insya Allah pasti ada keuntungan. Nyari untung di dalam Islam boleh enggak? Oh, Islam tuh kapitalis loh. Islam tuh enggak boleh rugi. Islam tuh mengajarkan kapitalis. Ente harus untung, enggak untung. Tiap hari, tiap saat harus untung. Tapi untung yang kayak gimana? Itu diajarin sama Islam untuk tidak kapitalis murni. Nah, di dalam kehidupan pemirsa sendiri ya, dan kita juga suka ngerasa lah. Kan kita ini sebenarnya kan dikenalnya aja sebagai ustaz. Tobat nema ya baru juga gitu. Kecuali Ustaz Fadlan karena udah tuaan. Ya. Kerasa gitu loh ketika kita kemudian gak beres sholatnya, itu gak berkah. Coba ada main-main sama sholat. Sholat zuhur, 2:30, sholat asar, 4:30. Coba deh. Sholat maghrib sepanjang tahun dijamak terus. Ya. Karena macet, alasannya macet, gak sempet. Jamak, lihat. Makin panjang nanti dicabut keberkahannya. Ayo mah gaji gede gitu loh. Ayo buat bayar motor gak cukup. Anak begitu teriak buat duit harus minjam. Istri kemudian dibawa ke dokter juga pas kendaraan ya ada tiga-tiganya jadi pakai semua. Hilang berkah. Lihat orang tua zaman dulu. Masya Allah tenang hidupnya. Kerjanya tuh cuman milir. Tahu gak milir? Milir orang Betawi zaman dulu milir. Jadi jam 3 dia bangun, 2:30 dia bangun, dia mandi gitu Ustaz. Terus saya kiri. Terus dia kemudian sholat, kemudian bawa kelapa. Bawa kelapa doang. Dan cuman 2 bronjong. kanan kiri, segitu doang. Bisa dihitung kan, bukan sepet, bukan sekol, bukan setrek, dua beronjong. Tapi ya Rob, 16 anaknya kempanan semua. Itu dari bini yang satu. Betul gak? Dari bini yang satu lagi mungkin ada 13 atau berapa. Dan begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, rapi semuanya punya rumah. Berasa gak? Ustaz, dari bini yang berapa, Ustaz? Rahasia. Benar itu. Karena kenapa? Karena ada keberkahan. Anak 6, 7, gak pernah gitu ada teriak utang, ada yang di depan rumah marah-marah. Gak tuh, orang tua zaman dulu gitu. Ya orang tua kita gitu. Alhamdulillah gitu. Emang kadang-kadang iya, dagang nasi uduk sampai jam 8 doangan, terus lebih banyak nyari kutunya gitu kan. Iyalah, sama. Ya ibu saya masih, mertua saya juga masih. Suatu saat saya pernah bercanda sama dia, udah kaya masih main kutu aja. Apa katanya? Ini bukan soal nyari kutu, kutu mah udah pasti gak ada dia katanya. Ini soal tangan emak pengen megang anak emak gitu. Istri saya tuh masih tuh dicariin kutunya. Sorry nih mah, cerita-cerita. Oh itu kan keberkahan. Coba suami berkah beristri kan saudari-saudari semua. Kenapa? Karena saudari melayani dia. Sekarang Masya Allah gitu loh. Antar teman juga kita udah benar-benar kapitalis murni. Kita mau berteman kalau dia yang nguntungin kita. Begitu dia jahat sama kita, kita gak mau lagi. Padahal Islam mengajari. Temen baik lo temenin. Temen jahat makin lo temenin. Supaya lo bisa nyelamatin dia. Banyak sekali. Kita-kita yang muda-muda ini berasa. Bagaimana rumah di rumahnya. Nikah kemudian dimodalin. Hah? Kerja jadi esmut. Ada yang sudah mulai esmut tuh. Muda enggak, tua belum. Ya, eksekutif muda gitu ya. Tapi ya Allah, kalau datang ke rumah mertua, kedengarannya berisik gitu. Anak cuma dua. Ya rumah ya dikasih. Kerjaannya dua-duanya kerja. Di mana persoalannya? Nah ini dia yang bakal dijawab di acara kita ini sama guru-guru kita. Ada Ustaz Sukeri, Ustaz Fadlan. Bagaimana kita kemudian hidup itu berkah? Saya pernah mendengar satu statement di luar ya. Mereka bilang, gak ada itu yang namanya berkah. Saya bilang gak benar. Di dalam surah Al-Isra saja ada kalimat berkah. Alladzi barakna haulahu. Kita lihat ya, timunnya di Palestina. Masya Allah, manis. Apa yang pahit di kita, di sono manis. Berkah. Berkah aja. Hidup berkah tuh enak. Biar kata makan nih ya, sama nasi putih. Ayam. salmon ya kan. Apa lagi? Daging. Daging. Tapi berkah gitu, enak dimakannya. Enak, terang aja. Enggak percaya loh. Berumah tangga, kita pergi di lantar senyum, pulang lantar senyum, mama anak. Hubungan antar keluarga, pada berkah semua, berkah gitu. Wow, enak bener. Makanya saya ketika ngeliat Indosat dia. Dia dari kemarin kan dia udah curi start sebenarnya. Indosat tuh dari sebelum Ramadan udah ngawalin, memperkenalkan tentang, mengingatkan ulang. Bagus, iklannya bagus. Ini supaya kita ditambah ya, insya Allah mudah-mudahan. Belum tercantum di kontrak nih. Bener Pak, Ramadan 1000 berkah itu menurut saya bagus itu, pinter. Yang rumusin iklan itu luar biasa. Mendidik. Betapa kita ini sudah mengajar materialis, berkah-berkah. Banyak ya teman-teman aneh pribadi ya, yang punya mobil bagus banyak, gak kepake mobilnya. Pakai. Baru kepake sedikit, lecet, dimasukin asuransi. 3 minggu di bengkel. Benar. Baru keluar dari asuransi, dia pergi keluar kota. Begitu pulang, anaknya pulang, lecet lagi, masuk lagi asuransi. Think, please think, mikir. Ada apa gitu. Jangan-jangan lu gak boleh pakai itu mobil. Kenapa? Mikir. Lu jadi laki gak pernah ketemu bini, mikir. Boleh gak lu pakai bini? Nanya gak boleh. Lu nikahnya udah zina duluan. Lu nikahnya udah ngelanggar Allah duluan. Gimana mau berkah? Yang ngenalin Allah. Tapi sesaat dikenalkan, udah bermaksiat di hadapan Allah yang mengenalkan. Udah pegangan tangan, udah pelukan. Betul. Bagaimana kita cerita mau berkah? Begini lu sama bini, begini. Misah, terus ke kanan, ke kiri. Kalau mau berkah gimana? Dua-duanya tobat. Dua-duanya tobat, sholat tobat. Mulai lagi imaman, makmuman, sholat berjamaah di ya mulai. Udah laki berangkat ke masjid. Jam 8 pertanyaannya udah di mana bang? Udah di kantor, udah sarapan, ganti, ganti. Abang udah duha. Udah duha. Alhamdulillah. Abang udah sholat 4 rakaat. Dua buat abang, dua buat lo. Wah, subhanallah. Ren, ren kan? Tengah malam ngaji berdua surah Ar-Rahman. Wah, cantik. Lakinya Ar-Rahman, anaknya Allamal, istrinya Allamal Quran. Suaminya nerusin lagi, khalaqal insa. Istrinya Allamahul bayan. Lakinya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bininya wan-najmu wasy-syajru yasjuda. Masyaallah. Iya teman-teman, memang kalau berbicara tentang barokah versi beliau memang sangat luar biasa begitu ya. Tetapi memang ada sisi yang juga selalu kita ingat. Itu semua kan tidak turun secara given. Ada ikhtiar yang memang harus kita senantiasa lakukan dan kemudian kita pelihara dengan baik. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan membawa berkah yang sangat besar, yakni dikembalikannya kita kepada fitrah kemanusiaan kita. Di mana kita lahir membawa kalimat la ilaha illallah, mestinya sepanjang jalan kehidupan yang kita tempuh juga kita membawanya hanya kalimat la ilaha illallah dengan mengikut Muhammadar Rasulullah. Ini kunci awal keberkahan. Sehingga Rasulullah menegaskan tentang saum ini dengan salah satu sabdanya yang berbunyi innallaha faradha siyama ramadan wa sanantu qiyamuhu. Sesungguhnya Allah mewajibkan siam Ramadan. Ayatnya kita sudah hafal semua. Di ular kepala bahkan. Ada yang sudah hafal semuanya? Belum semuanya? Yang belum berarti sudah di luar kepala beneran gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penegasan bahwasanya Allah mewajibkan siam Ramadan. Kita mengikuti ayat Al-Quran dengan siam. Wasanantu qiyamuhu, kemudian aku mensunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana cara menghidupkan malam? Kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat tarawih. Inilah teman-teman keberkahan yang akan kita dapatkan pada tataran ritual ini adalah lahirnya rasa tenang. Ada ulama yang mengartikan berkah itu artinya adalah istakrir. Selalu ada, selalu tersedia. Seperti air di bak mandi. Walau dipakai sekeluarga, dia harus selalu ada isinya. Kalau melihat bak mandi ada isinya, perasaan hati tenang apa bahagia? Tenang apa bahagia? Tenang. Jadi keberkahan awal adalah ketika kita tegas mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dalam tataran praktisnya adalah kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang dengan itu hati kita menjadi tenang. Ketika kita hati menjadi tenang, maka insya Allah pikiran menjadi terang. Kalau pikiran terang, maka langkah akan panjang. Kalau langkah panjang, maka rizki akan mudah. Mudah datang. Meskipun barangkali seseorang di antara Anda, maaf, telentang di ranjang di tempat tidur. Pernah mendengar pepeng jari-jari? Pernah? Jari-jari, begitu ya. Beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan peran yang berbeda. Ketika awal tahun-tahun pertama beliau diberikan peran lumpuh, itu mohon maaf. Seluruh perabot rumah tangganya habis terjual. Suatu hari istrinya Mbak Tami berbisik di telinganya, "Mas, di samping ikhlas, syukur pada Allah, Mas." "Maksudnya, Tam?" "Ya syukur. Dulu Mas sebagai aktor dikasih peran yang luar biasa. Cukup dengan peran fungsi jari. jari-jari. Sekali menggoyangkan jari, miliaran rupiah masuk ke kantong emas. Sekarang Allah sang maha produser, sang maha sutradara sedang memberikan peran sebagai orang yang lumpuh. Mas, ini peran istimewa yang tidak diberikan kepada orang kecuali dia istimewa. Mas nanti dapat upah yang istimewa. Mas Pepeng berpikir, apa iya betul begitu? Jangan-jangan sebenarnya ini wujud protesnya Tami. Dia berat mungkin memikul kehidupan rumah tangga sendirian. Plus ngurus saya, hajat basyariah saya, hajat kemanusiaan saya lakukan semuanya di tempat tidur. Yang melakukan, yang membantunya Tami. Maka Mas Pepeng mencoba untuk cooling down. Beliau terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwa penyakit ini adalah atas kehendak Allah. Cuman untuk mengupgrade menjadi syukurnya ini, beliau butuh proses waktu, teman-teman. Kemudian ketika beliau mencoba merenung, benar juga jangan-jangan ya. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Mungkin inilah kemampuan saya yang Allah percayakan kepada saya. Dengan itu, beliau menjadi tenang. Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dijalankan. Kemudian hatinya menjadi tenang, pikirannya terang, langkahnya panjang. Apa bentuknya? Beliau kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk setengah iseng menuliskan proses bagaimana beliau bertahan ketika gempuran rasa sakit itu menggempur sekujur tubuhnya. Karena virus yang menyebabkan lumpuh beliau dari pinggang sampai ujung kakinya itu kalau sedang bergerak, kata beliau, kulit saja rasanya sakit luar biasa. Beliau menuliskan bagaimana proses mempertahankan diri dari gempuran itu, kemudian beliau menyebarnya di internet. 6 bulan kemudian datang berbagai macam ungkapan simpati dari orang-orang. Beberapa orang kemudian datang ke rumahnya. Mereka ada yang bertanya, Mas, emang rasanya gimana kalau virusnya sedang bergerak? Kata Mas Pepeng, gini aja, carikan saya batu yang lebar sama palu. Kemudian jari ente taruh di atasnya. Ane gedik, begitu. Kira-kira rasanya gimana? Orang itu pada bingung. Kata Mas Pepeng, ini bisa dirasakan, sulit diceritakan. Yang jelas sekujur tubuh rasanya semriwing. Rambut saja kalau dalam keadaan normal dipegang rasanya biasa. Kalau virusnya sedang bekerja itu, ujung rambut dipegang rasanya nyeri luar biasa. Esok harinya lagi datang gelombang orang berikutnya. Pertanyaan kelompok ini lebih ilmiah. Kata Mas Pepeng, mereka hanya bertanya tentang apa itu sehat, apa itu sakit. Apa itu penyakit, apa itu waras. Orang-orang itu bertanya, kemudian kata Mas Pepeng, wah ini mah pertanyaannya butuh jawaban agak lama nih. Bagaimana kalau saya bikinkan semacam modul saja? Oh gak apa-apa mas. Akhirnya menjadi kajian kuliah selama 3 bulan. Tapi Mas Pepeng bilang, yang saya sampaikan kepada mereka, baik itu sakit, baik itu penyakit, baik itu sehat, yang utama Anda harus waras. Kalau waras itu sudah mencakup psikologi dan juga fisik Anda. Dan sumber kewarasan Anda hanya pada yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Mas Pepeng nih, mereka mengkaji selama 3 bulan, kemudian setelah selesai mereka belajar, kata Mas Pepeng, mereka memberikan honor. Pada saat menyerahkan mereka bilang, Mas, mohon jangan dianggap ini sebagai tanda iba, tapi Mas Pepeng sudah mengajar kami, maka kami berterima kasih. Tahukah Anda teman-teman, Mas Pepeng maaf tergeletak di ranjang, tapi rizkinya mudah datang. Kenapa? Karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena yang tertanam di hatinya cuma ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pelan tapi pasti dengan aktivitas mengajar seperti ini, beliau mulai bisa menghidupi dapur keluarganya. Tahun berikutnya, sebuah stasiun televisi swasta menayangkan program Bertemu dengan Mas Pepeng. Ramadan dihadirkan kepada kita untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara keberkahan. Seperti kita bicara air hujan jatuh dari langit yang tinggi, turun ke gunung yang tinggi, dia tidak pernah berhenti. Dia terus mengalir sampai mencari tempat yang terendah untuk sujud kepada Allah. Kedamaian, ketentraman, bahkan menjadi sebuah energi. Dan orang-orang yang jadikan keberkahan itu akan menjadi produsen alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka akan jadi muatan yang mengantarkan rizki Allah pada diri mereka, pada raga mereka, menjadi bagian dari orang lain. Oleh karena mereka ingin membuat orang lain menyebut kata-kata pujian kepada Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah keberkahan. Mereka tidak memiliki sendiri, tapi bersama-sama dalam kondisi apapun berbagi. Itulah mereka melibatkan orang lain agar orang lain mampu menyebut, memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berada pada telaga keberkahan itu tidak pernah galau, tidak pernah gelisah, tidak pernah merasa khawatir, tapi selalu makin dekat dan makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan membangun jiwa menjadi energi yang terbaik. Ramadan membangun raga kita menjadi energi yang sempurna. Ketika jiwa dengan energi yang terbaik, raga dengan energi yang sempurna, maka fastabiqul khairat itu tanpa beban. Begitu dilihat karena Allah, begitu ditatap karena Allah, begitu didengar karena Allah, maka gerakan jiwa, gerakan raga bersama-sama untuk membuat kebaikan. Saya menyebutnya mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, dia berada di sudut Yamani. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kebaikan kepada jiwanya, kepada raganya. Dan pada saat berhenti di Hajar Aswad, happy, senang, bahagia. Hari ini keluarga besar Indosat mengajak kita untuk membuat yang terbaik. Oleh karena keluarga besar Indosat ingin menjadi produsen alhamdulillahirrabbilalamin. Twitter yang datang 100 rupiah itu membuat orang senyum dan memuji Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terbuka Ustaz Fadlan. Biasa. Orang sekarang kalau habis selesai umrah, update status. Biasanya gitu, emang ini kelakuan. Nih kalau bisa umrah pertama itu masuk ke Makkatul Mukarramah, jangan bawa handphone. Saya pernah punya teman Ustaz, baru pertama kali Ustaz Sukeri ke Masjidil Haram. Baru pertama kali. Siapa yang belum di sini? Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah? Allah. Banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak. Pemirsa kita doa dulu. Yang belum amin. Biar berangkat ke Tanah Suci. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jangan diaminkan guru-guru kami semua. Ustaz Fadlan, Ustaz Sukeri. Mudah-mudahan karyawan-karyawati Indosat dan pemirsa semua Antv dimanapun saudara berada. Dan yang belum berangkat ke Tanah Suci bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin. Haji atau umrah. Dan yang sudah berangkat biar bisa berangkat lagi dan memberangkatkan yang lain. Rabbana firlan warhamatu ma'ana warzuqna ziyaratal haramaini syarifain al-makkatal mukarramah wal madinah munawwarah birizqin halal walhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau masuk ke Masjidil Haram, masuk terus kalau kita lewat pintu depan tuh King Abdul Aziz itu, Babul Malik itu, terus lurus. Nanti ada tangga pertama. Lurus lagi, ada tangga kedua. Nah, tangga kedua itu baru tuh kelihatan tuh Ka'bah. Ya Allah, kita lagi doa, ada sahabat kita yang baru pertama kali ke Mekah itu dipoto dulu. Cetek. Terus gue nyampe Ka'bah. Proses ritualnya seperti yang Ustaz Sukeri tadi sampaikan itu harus dilaksanakan. Nah, untuk menuju pada keberkahan, insya Allah nanti kita sambung lagi bagaimana sih supaya hidup kita ini berkah. Karena enggak text time banget gitu. Enggak mesti Anda 24 jam. Nah, ada hal kecil insya Allah yang dengan hal kecil ini mudah-mudahan semua bisa mendapatkan keberkahan. Bocorannya sebelum nanti kita sampaikan, in the name of Allah. Bismillah, insya Allah. Segitu saja akan membuka banyak keberkahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Yon Emri. Saya ingin menanyakan bagaimana setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa dibarokah. Jadi segala sesuatu itu meskipun kecil menjadi barokah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mas ya, tadi ya. Sedikit tapi bisa berkah, gimana caranya? Iya. Kalau Rasul menyebutkan amalan yang bakal berkah itu adalah istimroriyah walau qalil. Ya, amal yang dijaga sedikit tapi terus menerus. Sehingga ketika kita melakukan sebuah amal yang diharapkan, kalau dalam istilah perkantorannya itu adalah amal-amal yang kita lakukan dengan konsisten. Amal-amal yang paling mungkin untuk kita lakukan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan semangat maupun malas. Amal ini harus rutin. Nah, Islam memberikan banyak sekali pilihan-pilihan sebenarnya. Kita mau pilih yang mana? Dalam amal-amal sunnah atau amal-amal nafilah yang sukarela kita melakukannya, Islam memberikannya kepada kita seluas-luasnya. Amal yang bakal barokah adalah yang istimroriyah, yang kontinuitas walaupun kecil. Baik, terima kasih Ustaz Sukeri. Mungkin Ustaz Fadlan bisa menambahkan. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Bagaimana keberkahan itu menyertai perjalanan hidup kita sekalipun itu kecil. Pertama adalah kita harus memperbaiki niat kita. Niatnya untuk apa? Yang kedua, letakkan niat itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi lingkaran ibadah dalam kehidupan. Kalau saya tanya ibu-ibu bapak, rumah, kantor, ketemu macet senang enggak? Semua orang di DKI Jakarta pasti menyatakan tidak senang. Tetapi jika dia memiliki keberkahan, ketemu macet, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa? Memuji Allah karena Allah turunkan rizki pada penduduk Jabodetabek sehingga mereka beli kendaraan yang banyak. Sehingga kendaraan ini tidak bisa melebarkan jalan, tapi mereka menikmati. Kesempatan dalam berjalan itu, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh mengotori hatinya karena ada kedamaian di sana. Ada ketentraman di sana. Dia ingin menggapai keberkahan, maka tidak boleh lisannya kotor, hatinya kotor, bahkan raga tidak boleh kotor. Tapi bersama-sama dengan ban mobil, la ilaha illallah. Bersama-sama dengan bensin yang loncat, la ilaha illallah. Dia membanting setirnya, subhanallah, tidak ada beban karena ada keberkahan. Niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين wassalam radhiyallahu tabarak wa ta'ala sadatina ashab rasulillahi ajmain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan hamidin. Hamdan naibin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wali wali dina warhamhuma kama rabbayana shighar wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum al ammat allahumma astur ummat shayyidina muhammad wa bil khusus indosat wa ahlihi allahumma jabur ummat shayyidina muhammad wa bil khusus indosat wa ahlihi allahumma aslih ummat shayyidina muhammad wa bil khusus indosat wa ahlihi Allahumma ma'afi umat syaidina Muhammad fi dini wa dunya wa zabil akhirat Allahumma aftah lana abwab al-khair abwab al-barakah abwab al-ni'mat abwab al-sikhat abwab al-kuwat abwab al-barakah birahmatika ya arhamar rahimin irhamana ya arhamar rahimin Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiyun alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَكِينَ عَذَابَ النَّارِ وَدْخِينَ الْجَنَّةَ مَا الْأَبْرَارِ يَا عَزِيز يَا غَفَّار يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَيْهِرَ الْكَهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ